اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا لا حول ولا قوة إلا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم سورة اقرأ مكية تسعة عشرة آية أتاوي سورة اقرأ إكو بانسا مكة تموروني تكسي تمورون ساتيريني كانجي نبي هجره داتن مدينة Tis'a asrata ayatan surat Iqra jumlahe wonten 19 ayat. Niki perlu penjelasan rada luas. Surat Iqra ngantos gangsal ayat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq setunggal khalaqal insana min alaq kali Iqra' wa rabbukal akram tiga alladzi allama bil qalam sekawan allamal insana ma lam ya'lam gangsal gangsal ayat niki mulai awal temurune Quran temurun sing pertama kali Iqra ngantos gangsal ayat. Kanjeng Nabi keleres wonten ing Gua Khira. Gua Khira. Gua Khira niku nggene teng nginggil Jabal Nur. Ya. Tiang-tiang haji sing do kiat-kiat munggah niku sering do ninjoni Gua Khira. Ya, ringanane anak kula ulil albab umrah sekalian munggah tenggene Gua Khira. Perjalanan munggah nek sing rasa-rasa kinten-kinten setunggal jam. Berarti Kanjeng Nabi niku rasa. Nah. Kanjeng Nabi keturunan surat Iqra yuswane sekawan dasa taun. Quran temurone pun kaping kalih. Temurun sing sepisanan komplit 30 juz. 30 juz komplit. Sekawit Quran iku pun wonten tulisan tengene Lauhul Mahfudz. Bal huwa Quranum Majid fi Lauhim Mahfudz. 30 juz. Jadi nangone Lauh Mahfudz niku pun wonten tulisan Al-Qur'an 30 juz. Perlu dingerteni Lauh Mahfudz niku panggonane sak dhuwure langit sapitu. Ni panggonane Lauh Mahfudz niku sak dhuwure langit sapitu. Lajeng kok ana temurun. Gusti Allah dawuhi malaikat Jibril. Jibril Quran sing nangone Lauhil Mahfudz iku turuna. Kanurun malaikat Jibril nimbali malaikat Safaroh. Dengan Al-Quran sering wonten lafal Safaroh. Safaroh niku malaikat juru tulis. Safaroh. Ditim malaikat Safaroh nulis teng lembaran Al-Quran didikte. Didikte kalau malaikat Jibril. Malaikat Jibril dikte, malaikat Safaroh nulis nganti 30 juz. Sak badane rampung, Gusti Allah dawuhi malaikat Jibril, Quran turunanmu go medun ning langit sapsiji. Panggonane namine Baitul Izzah. Baitul Izzah manggone teng langit sab setunggal. Kira-kira ancere pas Ka'bah. Jadi nek teko Baitul Izzah medun tutup Ka'bah saged lenceng. Berarti sampun wonten Quran kalih. Quran sing setunggal wonten Lauh Mahfudz. Panggonane Lauh Mahfudz sak nginggile langit sapitu. Lajeng Quran turunane malaikat Jibril mandap tengene Baitul Izzah. Nek nulis Baitul Izzah bayata alif lam ain zanta bundel Baitul Izzah. Manggone nok langit sabstunggal. Lajeng temurune ring Kanjeng Nabi liwat malaikat Jibril berangsur-angsur diincir-incir limang ayat, kadang sak ayat, kadang sak surat, kadang sak rung, menurut situasi. Kira-kira ngantos 23 tahun. Kira-kira. Jadi Kanjeng Nabi nampa Quran boten utuh. Kanjeng Nabi nampa Quran boten utuh. Tapi kira-kira nganti 23 tahun. Niki badhe kula terangake secara rinci. Sampane nyatet sing hati-hati. 23 tahun kira-kira diawali mulai iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Gangsal ayat niki temurun sing pertama dipuntampi Kanjeng Nabi nalika wonten Gua Khira. Terus temurun ana sak ayat, ana sak surat menurut situasi donya. Nah, situasine piye donya? Nah, niku Quran temurun nganti kira-kira 23 tahun. Lampun saiki upamane ana wong takon majlis Jumat Bajar kudu iso jawab apa sebabe temurune Quran pertama Iqra paling akhir al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tapi nyatane tulisane Al-Quran sing beredar kawitane kok bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin paling akhir minal jinnati wan nas. Ini ana wong takon Jumat Bajar kudu wis iso jawab. Ngenani urutane Quran. Ngenani urutane Quran disesuaikake kaya Quran-Quran sing nak nggone Lauh Mahfudz, sing nak nggone Baitul Izzah. Niku mengenai urutan tulisan. Kula wangsuli malih. Ngenani urutane Quran, Quran sing beredar nang donya iki disusuwake kaya Quran sing nang nggone Lauh Mahfudz, kaya Quran sing nang nggone Baitul Izzah. Niku mengenai urutan tulisan. Ngenenai asbabu nuzur sebab temurun disesuaikake kondisi dunya. Ana masalah apa dunya? Niku Quran temurun. Jadi mengenai temurune Quran disesuaikake karo sikon. Situasi kondisi dunia piye Quran temurun. Lah sing turun temenanan lan awal kok ikra. Iya. Mereka Gusti Allah mulang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mikirake umat lakune do sembrono. Malino jadi kebesaran harian. Maling, madat, madon itu jadi kebesaran. Dilengkeng Kanjeng Nabi bolak-balik ora membat, ora medas. Terus Kanjeng Nabi sawatawis bingung nyuwun pitedah dateng Allah nepi nak gua kira. Anggenipun Kanjeng Nabi nepi mulai bulan mulut. Bulan mulut nepi seminggu kadang wangsul nyuwun sangu karo Bu Khadijah. Nggo bali maneh 10 dina wangsul malih nganti bulan poso tanggal 17 Ramadan nembe-nembe dawuh wahyu iqra gangsal ayat niku. Niku diawali nepi nyepi. Dadi nyepi kados kiai-kiai ulama-ulama anak anu do nyepi nak gunung anu iku niru tindakane para nabi-nabi kepengen entuk pituduh nyepi. Iki. Ya. Iki carane. Dadi ana tuntunane nek Nabi Musa lek nyepi tengene gunung Tursina ya. Ya. Kepengen tanpa wahyu saking Allah. Anak para ulama ora nakhud carane ora wahyu ilham. Nah ilham lewes. Jadi mengenai tulisan dicocokake karo senone Lauh Mahfud Baitul Izzah mengenai isbabun nuzul delok situasi. Nah, nalika Kanjeng Nabi nampa wahyu niku penulise sahabat-sahabat termasuk ingkang terkenal Katib Zaid bin Sabit disebut Katibul Wahyi. Niku carane Quran 5 ayat terus ditulis nok lulang nok ngene batu-batu tembok-tembok cemental-cemental ngoten niku. Ya. Ana sing sak surat ya telung nok ngene lulang. Nalika Kanjeng Nabi wafat kula cekat mawon Kanjeng Nabi wafat niku dereng enten Quran utuh. Nah. Wonten Quran isih teng cerendel-cerendel. Lah Kanjeng Nabi wafat dinten Senin. Kubailal fajri. Kula wau sampun mantur mangke kula terangake secara rinci. Sing nyatet sing hati-hati kula wau matur niku. Kanjeng Nabi wafat, Quran dereng ngumpul. Kanjeng Nabi wafate dina Senin. Pemakamane malam Rebo. Oh, sebabe korak Senin dong di makamake. Durung ana khalifah, cara saiki durung ana presidene. Angko nek di makam-makam saya ngedusi siapa? Engkau rayaan. Ini ada khalifah. Khalifah saya nunjuk. Dino Senin esok nganakake rapat pemilihan umum milih khalifah. Cara saiki milih presiden. Senin sedino dereng ngasilake. Malah timbul ana gegeran antara sahabat Muhajirin lan sahabat Ansor. Sahabat Muhajirin gegeran karo sahabat Ansor. Sahabat Ansor pimpinane Sa'ad bin Ubadah, pemuda nom-noman galak ramagen. Diajak ngerembuk khalifah, mau jawabe minna amir wa minkum amir. Muhajirin kowe gawe pimpinan dhewe, aku sahabat Ansor gawe pimpinan dhewe. Nimbulake perpecahan iki nek dituruti payah. Engko nara wong Islam pimpinane loro payah. Akhire Senin sore dereng rampung. Terusake malam Selasa nganti dalu durung rampung. Selasa pajar, Selasa esok mulai di. Akhirnya Selasa putusane Abu Bakar sing dipilih. Abu Bakar dados khalifah sing pertama. Lajeng Abu Bakar sebagai khalifah cara saiki berbadi presiden terus menunjuk sahabat-sahabat sing bagian ngedusi sapa, gulesi sapa ditunjuk antasane Abbas, Abdullah bin Abbas iku Ali iki sing ditunjuk sing kebar-bar ku apa. Sebab nek ora ditunjuk payah. Sahabat ewon-ewon kepengen ngedusi kabeh, payah. Ora iso. Sekarang wis putusake karo presidene khalifah lajeng donganut malam Rabu mbe pemakaman. Jadi makomake maye dalu-dalu niku malah Kanjeng Nabi mulai kengeng ada anu ini nek bengi-bengi peteng. Angger bengi mesti petang ya dikume kengeng bengi kengeng ya. Rina ya kena bengi ya kena ya. Nek wis ora ana sing ditunggu prayogane lalu pemakaman rampung pemakaman Abu Bakar ngayahi tugas sing pertama ngadepi wong sing do murtad. Nah iki akeh wong-wong sing do murtad. Nah, terus Abu Bakar sebagai khalifah ngangkat Jenderal Usamah bin Zaid. Mboten Usamah bin Laden, Usamah bin Zaid. Ya. Diangkat jenderal perang termuda di seluruh dunia. Kula wangsuli malih Usamah bin Zaid, jenderal termuda di seluruh dunia. Umure nembe 17 tahun. Umure nembe 17 tahun. Sebab napa? Sahabat sing sepuh-sepuh sing galak-galak pirang-pirang Sayyidina Ali, Sayyidina Umar kok sing diangkat ke Usamah. Sebabe napa? Sebab Usamah bin Zaid niku pilihane jeneng Nabi. Tunjukkan jeneng Nabi. Dadi wis ditunjuk jadi jenderal dereng ngantos mangkat Kanjeng Nabi pun wafat. Mulanya Abu Bakar mboten wonten gantos. Aku ora bakal ganti jenderal sing dipilih Kanjeng Nabi. Sebabe apa? Usamah kok dipilih jeneng Nabi? Saderenge wafate jeneng Nabi, Kanjeng Nabi niku nggerakake dakwahipun dateng raja-raja. Raja-raja Mesir, Yaman, laliyane wonten songo niku dikirimi surat jeneng Nabi. Isi surat kon masuk Islam. Lazat sebagai kongkonane jeng Nabi termasuk utusan. Delala dugi ngene dek negarane raja sing dikirimi surat ora ana penghormatan. Zaid malah dipateni. Dipateni. Padahal utusan-utusan liyane terhormat. Ana sing masuk Islam, ana sing ora masuk tapi ora mateni. Lah sing dipateni justru Zaid. Waktu Zaid mati, wis ndek anak sing jenenge Usama. Lah hebatnya Nabi, Usama diangkat dadi jenderal. Sebab napa? Mesti semangat perangnya tenanan. Mergo bapake dipateni. Mau niki. Mulane nalika perang niku Usama senajan sebocah sebagai jenderal numpak jaran Abu Bakar sebagai presiden khalifah melaku. Abu Bakar ngalah. Mboten dong Abu Bakar saya numpak jaran mboten. Akhirnya perang lawan kaum sing do murtad-murtad mau. Dalam pertempuran Islam menang, tapi korban terlalu banyak. Sing mati pirang-pirang. Wong Islam sing mati sing apal Quran, apal utuh, sing mati 700 punjul zaman bayangke. Hafid 700 iji mati. Nah, terus para sahabat mikir badane rampung perang, mikir iki Quran durung terkumpul 30 juz, para hafid wis gugur. Iki engko wong Islam, Islam sing keri-keri durung piye le ngaji Quran. Sing apal do mati, Qurane durung terkumpul. Akhire para sahabat sowan rengene Abu Bakar secara tim kelompok. Isine nyuwun supados Abu Bakar bentuk tim penghimpun Quran, bacaan penulis. Quran durung terkumpul. Jadi tim sowan ring Abu Bakar isine nyuwun supados Abu Bakar sebagai khalifah bentuk tim penghimpun Quran. Kula wangsuli malih. Penghimpun, bukan penulis. Penghimpun Quran. Nah, lajeng terbentuk asale malah Abu Bakar mboten purun menolak. Aku durung tahu nampa dawuh Kanjeng Nabi kon menghimpun Quran, aku dak wani. Kuwatir nek ngene iki termasuk bid'ah dalalah wa kullu dalalatin finnar. Aku kuwatir. Ucapan Abu Bakar terdengar oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Langsung Sayyidina Umar sowan ring Abu Bakar. Matur wonten ngarsane Abu Bakar. Panjenengan sebagai khalifah kedah saged lan purun bentuk tim penghimpun Quran. Nek jenengan kuatos perbuatan niki termasuk bid'ah dalalah, sebuah dalalah finnar, mangke tengarsane Gusti Allah Umar sing tanggung jawab. Niki luar biasa Sayyidina Umar. Mulane Abu Bakar karo Sayyidina Umar nek tertang breh-brehane menang Abu Bakar. Sebab Abu Bakar tampa Tanpa penghargaan saya Nabi, ana Madinatus Sakha wa Abu Bakrin babuha. Tapi nek urusan keberanian, Umar menang. Sebab Umar sampun nampi saking syahadah Nabi, ana Madinatus Syaja'ah wa Umaru babuha. Aku godange keberanian, Umar lawange. Jadi yang paling berani badannya di Nabi Umar. Mulanya Sayyidina Umar nandangi Nek Abu Bakar ku atas benjing yang sowan Gusti Allah termasuk bid'ah mlebu neraka, Umar sing tangguh. Akhirnya Abu Bakar nembe kersa bentuk tim penghimpun Quran. Pimpinane namine Zaid bin Sabit. Lha niku nalika ngumpulna Quran ku perang bareng. Ana sak lampir gemandul nang kene daerah musuh. Aja mundut niku laran perang dikek. Niki abote penghimpun Quran. Nganti terkumpul kabeh. Lajeng diwontenaken tem penulisan. Jadi penulisan badane penghimpunan. Nah, terus ditulis menurut urutane. Quran sampun diwulang saking Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi saking Malaikat Jibril, Malaikat Jibril saking ngarsane Gusti Allah, urutane Al-Qur'an. Jadi ngenani urutan sami nyatet dawuhe Kanjeng Nabi. Nah, nalika niku dereng ngantos rampung, Abu Bakar pun wafat. Abu Bakar dados khalifah namung kalih taun. Nah, wafat. Nah, akhirnya Sayyidina Umar diangkat dadi khalifah. Sayyidina Umar dados khalifah sedoso tahun punjul 6 bulan 10 tahun setengah boten kober ngurusi Quran. Sebab ngadepi masyarakat do beruntak-beruntak. Bergulak serang. Jadi 10 tahun niku namung kanggo ngatasi pergulakan situasi masyarakat. Lajeng Sayyidina Umar wafat, gantos Khalifah Utsman. Khalifah Utsman keadaan situasi masyarakat sampun tenang-tenang, lajeng tem penulis sowan den Sayyidina Umar Utsman kepengen nerusake. Akhirnya saged dipun terusake ngantos khatam. Dadi 30 juz. Tulisan wekdal niku namung wonten gangsal. Quran sak donya nembe wonten gangsal Quran sing setunggal teng Madinah dengene pangkuane Utsman, nomor kalih Mekah, nomor 3 Syam, nomor sekawan Basra, nomor gangsal Kufah. Sak donya nembe wonten Quran gangsal iji. Mulane qurra sab'at, qori-qori kenamaan wonten gangsal daerah. Qurra qori Mekah, Ibnu Katsir, Madinah, Nafek, Basra, Ibnu Abu Amr, Syam, wonten tiga. Nah, Ibnu Amir, lajeng Kufah, wonten tiga. Asim, Hamzah, Ali Kisai. Mulane qurra sab'at niku wonten pitu, sing telu sangka Kufah. Qurra sab'at namane Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Ali Kisai. Wonten pitu. Iku sebabe barokahe Quran penulisan sahabat wonten ing gangsal daerah niku. Mulane gak ana qira zakat kok Kudus mboten enten ya. Lajeng nembe nalika jemaah jenderal Ben Yusuf As-Sakafi mergo jaman Sayyidina Utsman niku tulisan dereng harakat cecek cecek titik titik dereng dadi jim ha kha iku padha riyane ana cecek te dal zal padha ra za padha sin sin padha durung ana ceceke durung ana harakate Quran limane udare ngenten harakate. Nah, terus Sayyidina Utsman nganjuri supaya sahabat sing kepengin di Quran nurun Quran sing wis ana. Terus dia nulis tangan. Ya ana sing sewulan, rong wulan nulis tangan. Mulane tulisane diarani Khat Utsmani. Khat Utsmani tegese tulisan Quran sing disahake Sayyidina Utsman. Dadi arane Khat Utsmani. Kula wau sampun pon matur kanggo tak terangno secara rinci nulis sing ati-ati. Nah, Khat Utsmani. Lajeng Quran disebut Mushaful Imam. Mushaful Imam. Imam sing dimaksud presiden. Khalifah. Sing dimaksud khalifah Sayyidina Utsman. Jadi Mushaful Imam niku Quran sing tulisane disahke dening Sayyidina Utsman. Kudu aja nulis mulai ana Quran diharokati diwei cecek diwei tasdid jaman Jenderal Hajjat bin Yusuf As-Sakafi sampun tabiin ya. Lah mulai ana Quran dicetak teng Jerman ya, mulai ana Quran dicetak teng daerah negari Jerman. Nah, itu saat ini pun kata Quran cetakan. Nah, ini jadi zaman sekapa dari ngantin cetakan. Ini kapan nulis dewi ya. Sampan bayang ke rekasane para sahabat niku. Laku lo jenengan pun kepenak Quran ala agarana duwite. Malah nena masjid wis disediani Quran ngono wae keset limaca. Lha niki anu lho sing do keset-keset nek sing sampean nggih sregep-sregep. Nah, ya. Padahal ganjarane akeh. Niki kula namung nembe nerangake awalu manazala kesimpulan ya. Kula dereng maca isine Iqra. Nah, nembe asbabun nuzul. Kesimpulan Quran temurun kaping kalih. Sing diarani temurun kaping kalih. Sing nomor setunggal utuh 30 juz temurun saking Lauhil Mahfudz sabitu dhuwure langit sabitu medhun tengene Baitul Izzah teng langit sak setunggal niki disebut temurun. Temurun ingkang kaping kalih temurune Al-Qur'an Iqra nganti gangsal ayat pun tampi jeng Nabi tengene Gua Khira tanggal 17 Ramadan iki temurun sing kaping kalih. Lampun nek anu masyarakat Islam dong gawe acara peringatan nuzulul Quran. Ini terkenal nuzulul Quran. Ini pun dia ingat-ingat kalau sampun matur, kalau makin nerangake secara rinci, lenulis sing hati-hati. Ya, kalau pun disebut nuzulul Quran. Ini perlu mengenai balaghah. Balaghah niku sastra bahasa. Diarani balaghah. Al-Quran mengenai sing manane temurun niku wonten tiga. Ana sing sangka nazala yanzilu nuzulan temurun nuzul. Ana sing nazala yunazzilu tanzilan. Mulane nang Al-Quran ana tanzilul kitabi wonten nomor telu, wonten sing saking anzala yunzilu inzalan. Kula wangsuli malih. Wonten sing saking nazala yanzilu nuzulan, nuzulul Quran. Nomor kalih nazala yunzilu tanzilan. Nomor tiga, anzala yunzilu inzalan. Apa? Kok digawe macam telu? Niki ono rahasia bahasa dalam arti. Artine beda-beda. Setunggal, nazala yunzilu tanzilan. Niki nerangake temurun sing berangsur-angsur. Temurun sing dimaksud berangsur-angsur bahasa Arabe tanzil. Nomor kali anzala yunzilu inzalan. Niki kanggo nerangake Quran sing temurun utuh 30 juz. Niku anzala yunzilu inzalan. Nomor telu nazala yanzilu nuzulan. Niki mangkro. Mangkro. Mangkro ku tegese kena diartekake sing temurun sak Quran utuh, kena diartekake temurun sing berangsur-angsur. Mulane tepat banget masyarakat linggawe peringatan nuzulul Quran. Maksudnya saged sing temurun gemblengan 30 juz, saged sing temurun berangsur-angsur. Tapi para masyarakat sering nerangake peringatan nuzulul Quran diarake tengene ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Biasane diarake teng riku. Kenging-kenging diangsulake nisan tengene Quran sing sangka Lauh Mahfudz dumugi Baitul Jah nggih saged. Dadi nek nuzulul Quran saged mangkro. Kula wangsi malih, nek nuzulul Quran saged mangkro. Nek anzala yunzilu inzal sing gemblengan 30 juz. Sing nazala yunazzilu tanzilan sing berangsur-angsur diawali ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Niki pun sak jam dhewe niku dereng anu angel sampean baleni yo kula pun ngantos sing ati-ati. Nek ora iso ya ora iso mana bae. Angel lah. Coba ngeten niki sampean baleni mulai wau. Iso iso. Ah, sing pas ngantuk malah gak iso bar pisan. Duking ngriki kula dereng maca ikra maknane dereng insyaallah jeng-jeng diterusake ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila